Sarap euy. Gitu ngaceh lain. Siap. Di dua hiji dua tilu eta terangkanlah obat. Eta terangkanlah eta jiwa yang berkebut eta dengan penuh dosa. Kiwari mojang gelisi ganu linglung anjay make baju oge anu ngararatung bobat kasieunan disebut mojang kampungan kasieunan katinggalan jaman kumaha buuk di bereman irung di andingan anjay disidik sidik siga juri garian bobat ngaku ngaku kabatur masih parawan padahal masih eneng pernah nyobian kumaha beki lila beki betengah barengan anjay bebe jama kakolo tadi setrum engan obat kiwari mojang ngelis kes loba balan nanti minuman sabu-sabu ajeng ganja kes tara didengi papa kakolot na tu didenge saukur hawa napsuna obat akang rek mere pepeling ulah osok minum teuing ulin peting kumaha sabab peting loba jamin teu eling kumaha jam sok karuksak kana kancing jeung seleting obat mantap tong heran di jaman ayeuna kumaha hayang ka awewe nu model kumaha anjay geus teu kudu jumpa jam pe make pelet anjay nu penting mah asal eusi kana dompet obat mata eneng akang rek mere pepeling kumaha ulah osok minum teuing ulin peting anjay sabab peting loba jami nu teu eling sok ngaruksak kana kancing jeung seleting eiting.